Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusir lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri mutasaddiha fa inna kullal mutasaddi bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin fi an-nar. Atau seseorang berkata kepada orang lain, contohnya, ij'alu akhira sholatikum bil-lail witran, jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari sholat witir. Wala tanamu illa ala witrin, dan janganlah kalian tidur melainkan kalian telah sholat witir. Illa mantoma'an yakuma min akhiril lail fal yaj'al witrau fi akhiril lail. Jadi janganlah kalian tidur kecuali sudah sholat witir, kecuali apa, orang yang ingin dia bisa bangun di akhir malam, bangun di sepertiga malam terakhir, fal yaj'al witrau fi akhiril lail, maka hendaklah dia jadikan di akhir malam tersebut sholat witirnya. Jadi kalau seorang tidak bisa witir di akhir malam, mungkin dia khawatir luput dari sholat witir, maka dia sholat witir di awal malam. Jadi sebelum tidur sholat witir. Kecuali orang yang dia memang memiliki kemampuan, dia yakin bahwasanya bisa bangun di akhir malam, di sepertiga malam, maka dia pun sholat witirnya di akhir malam. Fatabi'ahu nasun ala dalik, maka di saat ada orang mengajak seperti itu, mengajak orang untuk sholat witir, ada sekelompok orang mengikuti hal tersebut, mengikuti saran atau nasihat untuk sholat witir. Fa'inna lahu misla ajrihim, maka dia mendapatkan seperti pahala orang yang mengikutinya. Jadi misalkan dia hanya sekedar ngajak, ternyata dia qadarullah ketiduran. Dia inginnya sholat di akhir malam, ya ketiduran. Nah, orang-orang yang diajak nih pada sholat witir, nah, dia mendapatkan pahala karena orang-orang yang mengikutinya ini melakukan amal kebaikan melalui perantaraan dia, karena dia menasihati, dia memberi arahan, dia pun dapat pahalanya. Yakni kullama autara wahidun adahullah ala yadi falau mislu ajri, yaitu setiap ada satu orang yang sholat witir, adahullah ala yadi, di mana Allah memberi hidayah orang tersebut melalui dia, falau mislu ajri, maka dia mendapatkan seperti pahala orang yang melakukannya. Wa kadzalika baqiyatul a'mal as-shalihah, demikian pula amalan-amalan saleh yang lainnya. Jadi ini asuhan bagi kita untuk memberi nasihat atau mengajak orang itu lain untuk berbuat kebaikan agar kita mendapatkan pahala walaupun kita belum sempat mengamalkannya. Kemudian waman da'a ila dhalalah kana 'alaihi minal ismi mislu asam manittaba'ahu la yanqusu dhalika min asamin syai'an. Barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dhalika min asamin syai'an. Hal tersebut tidaklah mengurangi dari dosa-dosa orang yang mengikutinya sedikit pun. Jadi misalkan orang yang mengikutinya 10 orang, nah ini dia mendapatkan dosa 10 orang ini. Karena dia mengajak kepada kesesatan. Dia mengajak kesesatan yang mengikutinya ternyata 50 orang atau bahkan 100 orang. Nah ini maka dia akan mendapatkan dosa sejumlah orang yang mengikutinya. Ai idza da'a ila wizrin wa ila ma fi al-ism. Apabila dia mengajak kepada perbuatan dosa atau mengajak kepada perbuatan yang padanya ada dosa, mislu an yad'u an-nas ila lahwin aw batilin aw ghina'in aw riba aw ghairi dhalik. Seperti dia mengajak orang lain untuk berbuat sia-sia, berbuat lahu, sia-sia. Jadi enggak ada manfaatnya. Dia mengajak kepada perbuatan sia-sia. Bergadang, ngobrol ngalor ngidul, bicara kesana kemari, enggak ada faedahnya. Kalau dia bergadang tujuannya untuk merojak ilmu, bagus. Dia ngajak bergadang hanya bicara masalah-masalah, perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Atau bahkan berbicara masalah yang masalah tersebut mengandung maksiat. Ini sia-sia. Dia sudah tidak tidur malam, kesehatannya berkurang, waktunya pun hilang begitu saja tanpa ada manfaat. Au batil, atau dia mengajak orang untuk melakukan kebatilan. Au ghina, atau dia mengajak orang untuk nyanyi. Nah ini jadi antum di mana antum sekarang ini, antum berada hidup di masa-masa di mana mayoritas umat Islam menghalalkan nyanyian. Di mana Rasulullah pernah bersabda, saya hello ummati, bahwasanya umatku besok akan menghalalkan al-hirra wal-hurra, bahwasanya umatku akan menghalalkan sutra dan menghalalkan perzinaan wal-ma'azif dan menghalalkan alat-alat musik, itu nyanyian-nyanyian. Ini kalau antum mengajak untuk mendendangkan lagu, mengajak untuk nyanyi, mengajak untuk bermain musik, antum dapat dosa. Sebagaimana orang-orang yang mengikuti antum juga dapat dosa. Auriba, atau mengajak orang lain untuk berbuat riba. Au ghairi dhalik minal maharim, atau dan lain-lainnya dari perbuatan-perbuatan yang haram. Fa inna kulla insan ta'assara bi da'wati. Sesungguhnya ada setiap orang dia terpengaruh, masing-masing orang terpengaruh dengan ajakannya. Diajak, ayo utang bank enak. Jadi bisnis jadi lancar. Yang tadinya antum hanya pakai gerobak di pinggir jalan, nanti kalau utang bank bisa buka toko yang besar. Bisa berkembang dagangan antum. Nah, ini ngajak orang untuk berbuat riba, untuk ngutang ke bank. Nah, ini kalau banyak orang yang terpengaruh dengan ajakan orang tersebut, fa innahu yuktabu lahu misla auzarihim, maka akan dicatat baginya seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. Orang yang mengikuti tambah banyak, maka dia pun tambah banyak dosanya. Nauzubillah min dzalik. Li'annahu da'a ila al-wisri wal-iyadu billah. Karena dia mengajak untuk berbuat dosa. Wal-iyadu billah. Kemudian berkata al-alama Muhammad Saleh bin Al-Utsaimin rahimahullah, wa'alam anna da'wata ilal huda wa da'wa ilal wisri takunu bil qaul. Dan ketahuilah bahwasannya mengajak untuk berbuat kebaikan, mengajak pada petunjuk, mengajak pada berbuat baik, wa da'wa ilal wisri, atau dia mengajak kepada perbuatan dosa, takunu bil qaul. Ini bisa dengan ucapan. Ini namanya mengajak dengan ucapan-ucapan. Kama lau kola if al kada. Sebagaimana seandainya dia mengatakan, nah, lakukan ini, lakukan itu. Ayo, ini enak ini, nyanyi biar apa? Biar hatinya tenang, hatinya tenang. Enggak pusing mikirkan hidup. Nah, ini ngajak kepada kesesatan. Ngajak orang menyanyi. Ini dengan ucapan. Dia dapat dosa. Kalau ada orang-orang, dia sudah ngajak dapat dosa. Orang yang mengikutinya melakukan, dia dapat dosa lagi. Watakunu bil fi'il khususan. Dan terkadang pula namanya dakwah mengajak orang itu bisa dengan perbuatan khusus. Minal ladzi yuktada bi minan nas, dari orang-orang yang dijadikan panutan dari kalangan manusia. Jadi dia dijadikan tokoh, dijadikan panutan, dijadikan sebagai orang yang terpandang. Fa innahu idza kana yuktadabi tsumma fa'ala syai'an fa ka'anna udanas ila fi'li. Apabila dia itu dijadikan teladan, dicontoh oleh orang lain, tsumma fa'ala syai'an, dia melakukan sesuatu, fa ka'anna udanas ila fi'li, seolah-olah dia mengajak orang untuk berbuat hal tersebut. Jadi misalkan ada tokoh masyarakat, dia rajin ke masjid, rajin sholat 5 waktu. Nah, orang-orang malah mengikutinya. Nah, ini berarti dia hakikatnya mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Walaupun dia tidak berbicara, tidak ngomong, tidak ngajak-ngajak orang. Tapi dengan perbuatannya, orang-orang mengikuti. Walihada yahtajun bifi'li wa yakulun. Oleh karena ini, mereka orang-orang yang mengikutinya, mereka berhujjah dengan perbuatannya. Mereka beralasan dengan perbuatan orang yang dijadikan panutan tadi. Wa yakulun, mereka orang-orang yang mengikuti mengatakan, fa'ala fulan kada, fulan melakukan ini. Ini fulan, dia orang yang terpandang, orang yang terkemuka, orang yang jadikan tokoh. Ini fulan melakukan, berarti ini boleh. Wa ja'iz, berarti ini boleh ini. Dia kan tahu ilmu. Dia orang pinter. Melakukan hal tersebut berarti hal ini boleh. autaro kakada wawa jais, atau fulan meninggalkan ini, berarti boleh saja. Ini jadi kalau ini repot ya. Jadi orang terkenal, orang tenar, orang terpandang itu repot. Jadi antum jangan berambisi dengan wah aku ingin jadi orang terpandang. Enak. Banyak orang yang mendekat, banyak orang yang simpati. Jangan. Jadi orang, jadi pemimpin, jadi orang terpandang, jadi orang yang dijadikan panutan, berat. Apa yang antum lakukan dijadikan pedoman, dijadikan dalil. Antum berbuat baik, maka ini jadikan dalil. Antum berbuat kejelekan pun dijadikan dalil. Nah, itu dalam dalil. Kalau antum melakukan kejelekan, padahal antum orang yang dijadikan panutan. Ini antum gak merasa ternyata banyak orang yang mengikuti antum. Akhirnya antum pun dapat banyak dosanya. Antum jadikan panutan. Misalkan kelak antum jadi ustaz. Antum tidak sholat ke masjid. Sholat ke masjid aras-arasan. Malas-malasan. Loh, ini ustaz kok enggak sholat di masjid? Aku kedinginan subuh. Nanti duhur. Loh, ustaz kok enggak kelihatan? Oh, duhur. Tadi aku kecapean ngantuk. Asar lagi. Loh, asar kok enggak kelihatan ustaz? Kok enggak sholat? Aku masih tidur. Enggak dengar adzan. Nah, ini antum seperti itu. Dicontoh sama orang lain. Antum dapat dosanya. Makanya jadi pemimpin, jadi orang yang ditokohkan, jadi orang yang dipandang, itu berat, luar biasa. Jadi, sekali lagi jangan sampai antum berambisi menjadi orang tokoh, pemimpin. Berat tanggung jawab di sisi Allah Ta'ala. Fal muhim anna man ja'a ila huda kana lau mislu ajri man tabi'au manit taba'au. Intinya orang yang mengajak kepada petunjuk itu dia akan mendapatkan seperti pala orang yang mengikutinya. Wa man ja'a ila dolalah kana alaihi mislu wisriman tab ittaba'u. Barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan seperti dosa orang yang mengikutinya. Ini. Jadi bisa jadi kita dapat dosa terus, dapat dosa gara-gara ada orang-orang yang mengikuti kita. Naudzubillah min dzalik. Kita melakukan perbuatan dosa, banyak orang yang mengikuti kita. Wa fi hadza dalil ala annal mutasabbib kal mubasyir. Dari penjelasan ini ada dalil, ada bukti bahasanya al mutasabbib kal mubasyir. Orang yang menjadi sebab, yaitu seperti orang yang melakukan langsung. Kal mutasabbib li syai kal mubasyir lahu, kal mubasyir lahu. Orang yang menyebabkan sesuatu, dia seperti orang yang melakukannya. Misalkan si A nendang bola keras. Akhirnya bola tersebut kena piring piar. Siapa yang disalahkan? Pasti si A ini yang disalahkan. Loh, kamu mencahkan piring? Enggak. Bolanya yang mecahkan. Bukan salahku. Aku pengennya nendang ke sana, ke kiri. Malah bolanya ke kanan. Nah, ini bola gak bisa disalahkan. Yang menyebabkan bolanya mecahkan piring siapa? Antum. Si A ini. yang mecahkan. Jadi si A ini yang dia kena apa yang ganti. Misalkan dia mecahkan piring temannya gara-gara nendang bola, dia yang ganti. Bolanya enggak bisa disuruh ganti, nanya bola bukan mukallaf, bukan yang dibebani. Fa'adallah dida'a ilal huda tusabibu fakana lahu mislu ajri man fa'alahu. Nah, ini orang ini dia mengajak kepada petunjuk, dia menyebabkan, dia sebagai sebab, maka dia mendapatkan seperti pahala orang yang melakukannya. Jadi kalau dia sebagai sebab, dia dapat pahala buka pula. Dia menjadi sebab orang-orang mendapatkan hidayah, orang-orang melakukan kebaikan, dia pun mendapatkan kebaikan pula, dapat pahalanya. Walladzi da'a ilas su' au ilal wizri tusabbibu fakana alaihi mislu wizrin wizri manittaba'u. Barang siapa yang mengajak kepada kejelekan atau mengajak kepada dosa dan dia sebagai sebabnya, sebagai penyebab, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya. Waqad akhadha al ulama al fuqaha rahimahumullah min dalika qa'idatan. Dan ulama fikih rahimahumullah mereka mengambil kaidah dari hal tersebut. Apa bi anna sabab kal mubasyirah. Orang bahwasanya yang penyebab itu seperti orang yang melakukan. Jadi kalau dia penyebab berarti dia seperti orang yang melakukannya. Lakin idza ijtama'a sababun wa mubasyirah ahalu dhaman 'ala mubasyirah. Akan tetapi apabila terkumpul sebab dan orang yang melakukannya, orang yang melakukan langsung, ahalu dhaman 'ala mubasyirah, maka mereka para ulama mereka menyatakan bahwasanya ad-dhaman yang harus mengganti itu al-mubasyirah, orang yang melakukannya. Li'anna amasa bi'itlaf, karena orang yang melakukan tersebut dia yang langsung bersinggungan, yang menyebabkan rusak atau menyebabkan hilang. Jadi misalkan ada si A sama si B, si A ini ngocok-ngocok isi B, apa bahasa itu misalnya, memberi was-was, memberi asungan-asungan jelek. Si A mengatakan, itu loh ada mangga udah matang, enak kayaknya. Kalau dimakan manis paling. Atau gak ingin tau. Nah ini si B, wah tergiur, wah iya ya, enak. Nah diambil mangga tersebut. Nah ketahuan sama yang punya mangga. Ayo, kamu ngambil, gak izin. Kamu mencuri? Enggak. Yang aku kan gara-gara disuruh sama si A. Yang salah ya si A. Nah, si A kan hanya penyebab saja. Dia hanya memberi was-was. Nah, si B ini yang ngambil. Nah, maka yang menanggung si B. Karena dia yang langsung ngambil. Si A kan hanya memberi was-was saja. Memberi asungan-asungan jelek. Nah si B, dia yang ngambil mangganya. Maka yang dapat, misalkan yang punya mangga marah, ya kena pukul ya si B. Si A, dia lari, gak kena, yang si B yang kena pukul. Nah ini ulama mengambil kaidah seperti ini. Orang yang penyebab seperti orang yang melakukan langsung. Dan apabila penyebab dan orang yang melakukan langsung ini berkumpul, maka yang melakukan ini yang menanggung bebannya, menanggung dari apa yang dia rusak atau dia ambil atau dia hilangkan. Kemudian amma hadis Abil Abbas Sal bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar. Adapun hadis Abul Abbas Sal bin Sa'd radhiyallahu anhu bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hari Khaibar, yaitu di hari menaklukkan benteng Khaibar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la'utiyanna rayatahu dan rajulan yaftahullah ala yadaihi yuhibbullah wa rasuluhu wa yuhibbullah wa rasuluhu wa yuhibbullah wa rasuluhu. Sungguh aku akan memberikan bendera besok hari kepada seseorang laki-laki, kepada seseorang yang Allah memberikan kemenangan melalui dia. Yuhibbullah wa rasulah, ya orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbullah wa rasuluh, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, yaitu dia taat Allah dan taat Rasul. Allah pun juga mencintai dia. Wa hadza yatadammanu busra amah wa busra khasah. Ini mengandung kabar gembira secara umum dan kabar gembira secara khusus. Amal amah faya qauluhu. Adapun kabar gembira secara umum, yaitu sabda Rasulullah, yaftahullah ala yadaihi. Allah akan memberi kemenangan melalui dia. Yaitu benteng Khaibar ini takluk. Yaitu orang-orang Yahudi di dalam benteng Khaibar ini kalah melalui dia. Wa amal khasah, adapun kabar gembira secara khusus, faya kaulu, yaitu sabda Rasulullah, yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluhu. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Ini kabar gembira secara khusus bagi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mencintai Allah dan Rasulnya, dan beliau pun dicintai Allah dan Rasulnya. Nah, mungkin sampai sini dulu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa la ilaha illa anta.